bulan terbang menerjang badai, tinggi di awan menghilang di langit yang hitam. Selamat berpisah, kenangan bercinta. Sampai kapankah jadinya aku harus menunggu? Seperti